Ibu semuanya sebelah kiri, tangannya di atas. Dari Bondowoso juga datang, terima kasih Ribi dan Ayah. Hatiku rasane loro, nyawang kowe rapi romo lio. Nangis ketea loku, aja remo krosoku, kowe lungo ninggal aku. Opo iki tinggal rapi kok malah tawuran.